kuralilo pisah marang seliramu mergo omongan tadi salah paham. Janjimu tak paten ke ing jero rogo iki supaya tansah kelingan sliramu wedoan liyane ra bakal iso ganteni jenengmu tak ukir sajroning ati. Pengen ku siji nyanding sliramu tekan ku mati, tungaku ra bakal mandek sedurung sliramu bali. Toduake ora popo tresnaku tekane mati, sing penting rasaku sateruse ono ning jero ati ning ati. Sadarmu tak enteni nganti tekan saiki, yen pancen kowe kroso gendang bali. Aku ra doyan mangan yen kepikir sliramu, aku ra pengen ngopo-ngopo pengen emeng ketemu. Wis setahun aku mesti ngenteni tekamu, sliramu kegawon jero impenku. Pengen ku siji nyanding sliramu tekan ku mati, tungaku ra bakal mandek seturung sliramu bali. Toduake ora popo tresnaku tekane mati, sing penting rasaku sateruse ono ning jero ati. Pengen ku siji nyanding sliramu tekan ku mati, tungaku ra bakal mandek sedurung sliramu bali. Toduake ora popo tresnaku tekane mati, sing penting rasaku sateruse ono ning jero ati.